سورة الشمس. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. والشمس وضحاها. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. Dan bulan apabila mengiringinya, dan siang apabila menampakkannya, dan malam apabila menutupinya. وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا. Dan langit serta pembinaannya, dan bumi serta penghamparannya. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Dan jiwa serta penyempurnaannya, ciptaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. كذبت ثمود بطغواها إذ بعث أشقاها. Kaum Samud telah mendustakan rasulnya kerana mereka melampaui batas. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. Lalu Rasul Allah Saleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina Allah dan minumannya. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا. Lalu mereka mendustakannya dan menyembelih unta itu, maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka. Lalu Allah menyamaratakan mereka dengan tanah. وَلَا يَخَافُ عُقُبَاهَا. Dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakannya itu.